tiba, Ramadan tiba. Siapa yang udah gak sabar meraup semua berkah di bulan Ramadan? Nah, biar makin banyak berkah, jangan lupa berbagi kebahagiaan dengan orang lain ya, supaya kebahagiaan terus menyebar. Yuk mulai Ramadan dengan penuh kebahagiaan dengan Lazada 33 Ramadan Sale. Catat tanggalnya ya, mulai 2 Maret jam 8 malam, kamu bisa belanja semua kebutuhan Ramadan lebih awal, jadi bisa kasih kebahagiaan untuk yang tersayang. Dapatkan penawaran dengan harga mulai dari Rp14.460 dan diskon hingga 80%. Eits, gak cuma diskon menarik, akan ada kejutan spesial yang Lazada siapkan buat kamu, yaitu buka puasa gratis dan paket umroh gratis. Penasaran gimana cara dapetinnya? Pantau terus sosial media Lazada di @lazada_id. Siapkan jari kamu dan check out semua kebutuhanmu buat dapetin promo luar biasa dari Lazada. Yuk sambut Ramadan penuh berkah dengan harga miring dari Lazada Ramadan 33 Sale. Mulai 2 Maret jam 8 malam. Lanjut sekarang di Lazada. Yeah.